Naam. Karena inilah kita melihat pada beberapa pembahasan-pembahasan yang sebelumnya dari riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, seperti apa besarnya pengagungan dan penghormatan seorang rawil hadis kepada seorang muhadisnya, kepada seorang syekhnya. Ia hormati mereka, ia muliakan mereka, yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan bahagian yang besar kepada mereka dari mendapatkan ilmu para masyayikh, para ulama, para muhaddis yang mereka bersimpuh dan duduk di hadapan mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla disebutkan di dalam beberapa ayat yang mulia, memuliakan seorang ahli ilm dan menyebutkan hak-hak mereka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa riwayatnya menjelaskan keutamaan seorang ahli ilm dan menjelaskan keutamaan-keutamaan mereka. Ini sebagai bentuk hasungan, motivasi agar kita mengenal hak-hak mereka, memuliakan mereka dan menghormati para ahli hadis, ahli al-ilm tersebut. Dan inilah yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Inilah yang membedakan antara ahli sunnah, ahli al-haq dengan ahli bid'ah, ahli al-batil. Ahli sunnah dalam setiap zaman, setiap masa, kita menjumpai mereka adalah orang-orang yang memuliakan para ahli ilm, menghormati mereka dan mengagungkan mereka. Berbeda dengan ahli bid'ah, tidaklah menjumpai satu kelompok pun dari kelompok mereka, melainkan kita menjumpai lisan-lisan mereka ini sangat tajam, mencela, mencaci, merendahkan para ahli al-ilm dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dan di dalam bab ini Syekh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan secara khusus agar seorang ruwatul hadis, seorang mustami'il hadis, para periwayat hadis, para pendengar hadis, di antara dari adab yang seharusnya mereka jalankan adalah mengenal, mengetahui haknya seorang muhaddits. Di sini beliau menyebutkan beberapa atsar. Yang pertama, riwayat yang beliau sebutkan dengan sanadnya yang panjang hingga perkataan Muhammad bin Yunus Al-Qurashi rahimahullah. Beliau menukilkan haddatsana al-Asma'i, telah mengabarkan kepada kami al-Imam al-Asma'i rahimahullahu taala. Naam. Beliau adalah salah seorang imam yang mumpuni di dalam bab al-lughah, bab syair. Demikian pula kisah-kisah dari satu negara ke negara yang berikutnya, karena semangatnya beliau di dalam berrihlah mencari khobar-khobar yang beliau dapatkan di negeri-negeri tersebut, syair-syairnya, demikian pula bahasa-bahasanya. Naam. Ini al-Imam al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan qala sami'tu Syu'bah, saya mendengarkan Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullah. Telah kita sebutkan terjemahnya pada pembahasan yang sebelumnya. Beliau termasuk dari salah seorang imam dari a'immah salafun salih yang disebutkan di antara dari perkataan beliau, man talabal haditha aflas, barang siapa yang mencari ilmu hadis maka akan bangkrut dunianya, akan bangkrut dunianya. Yang demikian disebabkan karena seseorang tatkala mencari ilmu hadis kemudian muncul semangatnya untuk menimba ilmu, maka dia akan tinggalkan dunia-dunianya. Bahkan dijadikan dunianya tersebut seluruhnya dijadikan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu hadis. Naam. Beliau sendiri mempraktekannya rahimahullah. Ketika itu beliau tidaklah memiliki satu harta pun melainkan himar, seekor keledai yang beliau tunggangi dalam rangka untuk mencari ilmu riwayat hadis dari para ulama yang hidup pada zamannya. Beliau mengatakan, kuntu idza sami'tu minar rajulil haditha, kata Imam Syu'bah rahimahullah, dahulu saya apabila mendengarkan dari salah seorang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan orang tersebut adalah seorang perawi hadis yang memiliki hadis. Kemudian apabila Syu'bah rahimahullah mendengarkan dari orang tersebut itu satu hadis, kuntu lahu 'abdan mahayya, maka saya akan menjadi budaknya selama saya hidup. Artinya mengabdi, memuliakan, menghormati orang tersebut, disebabkan karena belum mendengarkan dari dirinya satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kullama laqituhu sa'altuhu anhu, setiap kali saya berjumpa dengan orang tersebut saya akan bertanya kepada dirinya hadis yang dimilikinya. Ini perkataan Al-Imam Syu'bah rahimahullahu taala. Disebutkan di sini beliau mengatakan, kuntu lahu 'abdan mahayya, saya akan menjadi budak bagi orang tersebut selama saya hidup, sebagaimana layaknya budak yang melayani tuannya, yang menghormati tuannya, yang mengabdi kepada tuannya dan memberikan pemberian-pemberian yang menyenangkan tuannya. Ini seperti inilah yang dipraktikkan oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala. Kenapa beliau mengatakan melakukan yang demikian dan mengatakan perkataan tersebut? Yang demikian disebabkan karena beliau mengenal, mengerti, memahami hak yang dimiliki oleh sang muhaddis tersebut. Hak yang besar yang dimiliki oleh mereka. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga subhanallah, dengan sebab inilah jadilah beliau sebagai seorang imam yang mumpuni di dalam ilmu riwayat hadis, disebabkan karena demikian besar penghormatan beliau kepada para guru-gurunya. Kemudian riwayat yang berikutnya, beliau Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat yang panjang perkataan Syu'bah rahimahullah Ibn Al-Hajjaj. Beliau juga mengatakan, ma ahadun indahu thalathatu ahadith illa wa ana abduhu hatta yamut. Naam. Tidak ada salah seorang pun yang dia memiliki tiga hadis yang disampaikan kepada Imam Al-Hajjaj bin Al-Imam Syu'bah bin Hajar rahimahullah, illa wa ana 'abduhu hatta yamut, melainkan saya akan menjadi budaknya selama dia wafat terus mengabdi kepada sang gurunya tersebut, walaupun dia memiliki tiga riwayat hadis saja, tidak banyak, sekedar tiga hadis, tapi subhanallah tiga hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya para salafun salih rahimahullahu taala, mereka sangat mengerti demikian besarnya nilai hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat memahami demikian besarnya nilai al-ilm. nilai yang dimiliki oleh hadis, nilai yang dimiliki oleh ilm jauh lebih besar dibandingkan dunia dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Ilmu membimbing seseorang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Seorang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah seorang akan diangkat derajatnya di sisi Allah di dunia, demikian pula di akhirat. Naam. Sehingga tiga hadis saja yang dia sampaikan kepada Syu'bah rahimahullah, beliau akan berupaya untuk mengabdi kepada sang gurunya tersebut hatta yamut, hingga ia meninggal dunia. Wa ma sami'tu min ahadin syai'an illa wa ikhtalaftu ilaihi aktsara mimma sami'tu minhu. Tidaklah saya mendengarkan salah seorang pun dari mereka satu riwayat saja atau seriwayat hadis yang ia sampaikan, melainkan saya akan berupaya untuk mendatanginya, mendatangi majelis-majelisnya lebih banyak dibandingkan sejumlah riwayat yang saya dengar dari dirinya. Mungkin belum mendengarkan kalau dari seseorang tiga hadis, maka beliau akan banyak duduk bermajelis di hadapan sang gurunya tersebut lebih dari tiga kali. Naam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syu'bah rahimahullahu taala. Hingga diriwayatkan beliau mengatakan ikhtalaftu ila Amr ibn Dinar 500 marrah. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat, saya mendatangi majlisnya Amr ibn Dinar rahimahullahu taala sebanyak 500 kali duduk di majlisnya Amr ibn Dinar rahimahullahu taala. Wa ma sami'tu minhu illa 100 hadis, dalam keadaan tidaklah saya mendengarkan dari beliau melainkan hanya 100 hadis. Sehingga duduknya beliau di majlisnya gurunya lebih banyak dibandingkan hadis yang beliau dapatkan dari gurunya tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullahu taala. Yang demikian disebabkan karena mereka mengenal haknya seorang muhaddis, hak yang besar dimiliki oleh mereka. Apabila kita membaca kisah-kisah para muhaddisin pada zaman salafun salih, maka terkumpul pada diri mereka dua al-ilm. Ilmu dalam bab riwayah, dan yang kedua ilmu dalam bab at-ta'ah wal-ibadah, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping terlihat akhlak-akhlak yang bagus yang dimiliki oleh sang muhaddis tersebut, sehingga mereka tidak hanya belajar dari sang gurunya ilmu, tapi juga belajar dari gurunya tersebut al-haq, al-akhlak yang mulia. Demikian pula ibadah, praktek ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pada nomor yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan salah satu riwayat dari perkataan Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullahu taala. Naam. Abdurrahman Ibn Mahdi ini termasuk dari salah seorang murid Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Beliau juga belajar dari Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, Al-Imam Sufyan Al-Thawri, demikian pula Sufyan bin Uyainah rahimahumullahu ta'ala, dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam yang besar pada zamannya. Ini Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengumpulkan antara al-ilm wal-amal. Beliau mumpuni dalam bab ilmu hadis, dan mumpuni pula dalam bab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala Syu'bah, berkata Syu'bah rahimahullah, Ma sami'tu min ahadin 'adada hadithin illa wakhtalaftu ilayhi akthara min 'adadi ma sami'tu minhu al-hadith. Tidaklah saya mendengarkan dari salah seorang sejumlah hadis, beberapa hadis, melainkan saya akan duduk mendatangi majlisnya lebih dari sejumlah yang saya dengarkan hadis itu darinya. Nah, belajarnya darinya lebih banyak dibandingkan ilmu yang dia dengarkan. Ini perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan selain dari hak yang dimiliki oleh seorang muhaddits, hak untuk dimuliakan, hak untuk dihormati, hak untuk kemudian kita mengagungkan dirinya, menghormati dirinya, memuliakan dirinya. Di antara dari hak yang dimiliki oleh seorang muhaddits adalah kita dengarkan perkataannya. Nah, belajar di hadapan seorang muhaddits tersebut. Ini termasuk hak yang dimiliki oleh mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk kemudian bertanya kepada ahli ilm. Naam, mengembalikan urusan kita kepada ahli ilm. Ini termasuk dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis-majelis mereka itulah majelis-majelis yang didatangi oleh para malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan sakinah, ketenangan bagi para orang-orang yang duduk di majelis tersebut dan mendapatkan rahmat serta ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, taqiru majlisil muhaddis. Di antara dari adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, pendengar ilmu, pendengar hadis, adalah memuliakan majlisnya, memuliakan majlis hadis, menghormati majlis yang di majlis tersebut disampaikan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk dari perkara yang butuh untuk kita sebagai seorang penimba ilmu agar perhatian dengannya. Nah, dan seperti inilah keadaan para penuntut ilmu hadis pada zaman salafun salih. Di samping mereka memuliakan para muhadisnya, mereka juga mengenal majelis-majelis hadis dari sisi hak-haknya, untuk tenang di dalamnya, tidak ribut, serta menghormati majelis tersebut dan memuliakannya. Ini termasuk dari perkara yang dianjurkan bagi seorang untuk mewujudkannya. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu sebagai seorang yang alim, yang berilmu, yang punya ilmu. Kalau semisal tidak bisa menjadi seorang yang alim, maka jadilah seorang yang muta'alliman, yang belajar ilmu. Tidak bisa menjadi seorang yang alim, maka jadilah sebagai seorang yang belajar ilmu tersebut, muta'allim. Kalau semisal ternyata menjadi seorang yang belajar ilmu tidak bisa, disebabkan karena faktor kesibukan, faktor harus mencari ma'isyah dan yang semisalnya, maka jadilah seorang yang muhibban, yang cinta kepada ilmu, yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilm, cinta kepada apa namanya, majlis al-ilm. Atau yang sebelumnya, au mustami'an, jadilah seorang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, ataukah mencintai ilmu. Dia tidak bisa dengar, mungkin karena faktor kesibukan, tapi dia suka al-ilm, suka majlis al-ilm. Ini lebih baik. Nah, kalau semisal tidak bisa menjadi seorang yang alim, jadilah seorang yang belajar menuntut ilmu. Kalau semisal tidak bisa menjadi seorang yang belajar ilmu, maka jadilah seorang yang mendengarkan ilmu. Nah, hanya dengar saja. Dari satu majelis ke majelis yang berikutnya, dari satu daurah ke daurah yang berikutnya, dia tidak bisa menjadi seorang santri. Dia tidak bisa untuk memfokuskan dirinya belajar ilmu tersebut. Maka dia mendengarkan al-ilm. Kalau semisal tidak bisa mendengarkan al-ilm karena faktor kesibukannya atau yang semisalnya, maka jadilah seorang yang mencintai al-ilm. Mencintai ilmu, mencintai majalis al-ilm. Wala takun khamisan fatahlik. Maka jangan kamu menjadi orang yang kelima, niscaya dengan sebab itu kamu akan binasa. Orang yang kelima yang dimaksud oleh beliau adalah bukan seorang yang alim, bukan sebagai seorang yang alim, bukan pula sebagai seorang yang muta'alim yang belajar ilmu, bukan pula seorang yang mendengarkan ilmu, bukan pula seorang yang mencintai ilmu. Berarti kalau bukan seorang alim, muta'alim, mustami'an, muhibban lil ilm, berarti dia adalah seorang yang membenci ilmu, tidak suka ilmu, tidak suka mendengarkan ilmu, bahkan meninggalkan majalisul ilm karena tidak ada kecintaan pada dirinya. Ini belum menyatakan fatahlik, maka kamu akan binasa. Wal'iyadzubillah. Diriwayatkan ada salah seorang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, manil khamis, siapakah orang yang kelima tersebut? Qal, maka beliau mengatakan, al-mubtadi', yang kelima adalah ahlil bid'ah, yang sangat benci kepada ulama, yang sangat benci kepada murid-muridnya para ulama, sangat benci kepada majlisnya para ulama, kitab-kitabnya para ulama. Naam, ini ahlul bid'ah demikian. Yang menjadi syahid dari perkataan al-imam, dari perkataan Abu Darda radhiyallahu taala an, adalah anjuran agar seorang mencintai mereka, para ulama, majlis-majlis mereka dan ilmu-ilmu mereka. Termasuk dari bentuk kecintaan seseorang kepada al-ilm adalah dia muliakan majlis ilmu tersebut. Dia muliakan majlis ilmu tersebut. Sebagian di antara salaf, mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujurat, larangan untuk seseorang mengangkat suara mereka melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ancam dengan ancaman yang demikian berat dan besar. Antah bata'amalukum wa antum la tash'urun. Allah ancam dengan ancaman akan terputus semua amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Ancaman yang berat. Ketika seorang meninggikan suaranya melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka sebagian antara salaf memasukkan kategori dari larangan tersebut adalah ketika seorang mengangkat suaranya melebihi suara seorang muhaddis. Seorang muhaddis menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana fulan hingga menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menyebutkan hadis. Ketika dia menyebutkan hadis tersebut, ada salah seorang yang meninggikan suaranya di majlisnya melebihi suaranya seorang muhaddits, maka sebagian ahli saraf menyebutkan dia terkena larangan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Kalau pada zaman Nabi, larangan itu terkena kepada suara Nabi secara langsung, sehingga seorang mukmin diperintahkan untuk merendahkan suara-suara mereka ketika bermajlis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada zaman setelah meninggalnya Rasul, sebagian salaf membawakan kepada perkataan para muhaddis, para ahli hadis, ketika mereka menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seseorang meninggikan suaranya melebihi suara seorang muhaddis tersebut ketika menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan seperti apakah wujud dari tauqir, penghormatan majalis hadis, majalis al-ulama yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka duduk bermajlis di hadapan Rasul, dan yang dipraktikkan oleh generasi-generasi soleh setelah mereka. Di sini belum menyebutkan riwayat yang pertama, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya bab fadlun nafaqati fi sabilillah, dalam kitabul jihad. Naam. Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan, kunna julusan fil masjid, dahulu kami duduk di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh kharaja Rasulullah, kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ilaina, kemudian beliau pun duduk menghadap kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Maka ketika beliau duduk di majlis tersebut, lihat seperti apa praktek dari amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika guru mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis mereka. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, faka'anna 'ala ru'usina tayr la yatakallamu ahadun minna, seakan-akan di kepala kami ini ada burung, tidak ada salah seorang pun di antara kami yang berbicara. Nah, tidak sebagaimana kita, ya kan, itu masih ketawa kelihatan giginya, ya kan, atau siapa itu Fahri itu masih ngobrolan sama kawan di sampingnya. Nah, siapa lagi? Ah, dan yang lainnya saling nunjuk-nunjuk. Ini ketahuan ini. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Rasul mendatangi mereka sehingga mereka bermajlis. Para sahabat Rasul tidak ada yang berani berbicara, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, dan terdiam ka'anna 'ala ru'usina tayr, seakan-akan di kepala-kepala mereka ada burung yang hinggap. Kalau antum ingin menangkap burung, terus ingin dia mematung, maka ketika burung itu terbang di kepala antum, apa yang antum lakukan? Antum ingin menangkap burung ini, burung mahal ini, burung mahal. Tiba-tiba burungnya bertanggar, ya kan, di kepala antum itu, di sini. Agar supaya bisa mengambilnya, apa yang antum lakukan? Gerak-gerak gini? Tentu tidak. Ketawa-ketawa juga tidak. Tapi diam terus. Dia mematung hingga bisa mengambil, ya kan? Saking tenangnya. Dan faya subhanallah, seperti inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentulah seekor burung tidaklah akan hinggap di sesuatu melainkan sesuatu adalah sesuatu yang tenang. Yang tenang, tidak membahayakan mereka. Nah, bukan maksudnya ka'anna 'ala ru'usina tayr, saking nyenyaknya di alam mimpi. Kan demikian. Wah, berarti enak ini tidur aja di majelis. Kan demikian. Menunjukkan saking khusyuknya dan diamnya mereka menanti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang perlu dan penting untuk kemudian kita perhatikan secara bersama. Dan faya subhanallah, diamnya seorang rawil hadis atau seorang mustami'il hadis, pendengar hadis, tatkala mendengarkan seorang ahli hadis menyampaikan hadis tersebut di majlisnya, adalah sebagai bentuk keseriusan dirinya di dalam belajar dan menimba ilmu hadis. Naam. Sehingga termasuk dari adab, termasuk dari sebab-sebab berhasilnya seseorang tatkala menimba al-ilm adalah husnul istima', husnul istima', baik ketika dia mendengarkan ilmu tersebut, baik ketika dia mendengarkan ilmu tersebut. Baiknya seorang ketika mendengarkan ilmu hadis adalah dengan diam, dengan diam dia serius belajar, dia diam di majelis tersebut menanti perkataan selanjutnya dari gurunya tersebut. Dia nanti, dia tulis, dia catat. Ini yang dilakukan oleh para salafun salih. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Usamah bin Syarik radhiyallahu taala an, beliau mengatakan ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Kata Usama bin Syarik, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terlihat para sahabat-sahabat Rasul bersama dengan beliau seakan-akan di kepala-kepala mereka ada burung. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Saking tenangnya, diamnya mereka menghormati majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bahasa kita dia mematung tak bergerak, ya kan? Bukan dia mematung tak bergerak dalam arti kata dia tidur, kan demikian. Tidak seperti yang dilakukan oleh jamaah si fulan yang mengatakan tidur di majelis ilmu itu sakinah. Itu sakinah. Nah, ini sedang turun sakinah ini. Gini-gini dia. Masya Allah. Sakinah turun kepada orang tersebut. Nah, ini bukan sakinah. Tapi sakinah yakni maksudnya adalah dia ketenangan didapatkan oleh seorang ketika orang tersebut berada di majalisul ilm dalam keadaan dia serius di dalam belajar, serius di dalam memperhatikan perkataan seorang muhaddits, seorang muallim. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini perkataan Abu Bakar Ibn al-Ambari rahimahullah yang dinukilkan oleh Imam al-Hafidh al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan qala Abu Bakar Ibn al-Ambari qauluhum julasa'u fulan ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Ucapan mereka orang-orang Arab ketika mengatakan majlisnya si fulan, orang-orang yang bermajlis dengan si fulan adalah seakan-akan di kepala-kepala mereka terdapat burung. Fi hadza qaulani. Perkataan tersebut memiliki dua arti yang dikatakan oleh para ahli bahasa. Ahaduhuma, yang pertama, ayakunal ma'na annahum yaskununa wa la yataharrakun. Maknanya mereka tenang, mereka diam dan tidak bergerak-gerak. Itu maknanya, tidak bergerak-gerak. Ayo lihat, perhatikan Ayub. Nah, ini ya, anda melihat ini bergerak-gerak gini, ini bukan kayak gitu maknanya. Kalau antum gerak-gerak kayak gini, jangankan burung hingga di kepala antum, untuk melihat antum saja enggak mau, ya kan? Melihat antum saja enggak mau. Terbang dia, milih tempat yang tenang. Nah, yaskunun wa la yataharrakun, diam, tidak bergerak. Wa yaghudduna adsarahum, mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Menundukkan pandangan-pandangan mereka. Hingga mungkin kita pernah mendengarkan salah satu kisah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika masuk ke dalam Islam beliau tidak berani menatapkan wajahnya melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menatapkan pandangannya melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menunduk. Sehingga ketika ditanya seperti apa sifat Rasul, dia tidak bisa mengkhabarkannya. Nah, radhiyallahu ta'ala an. Wa tayru la yaqa'u illa 'ala sakin, dan seekor burung tidaklah akan hinggap melainkan pada sesuatu yang diam. Sehingga maksud kata diam di sini adalah tenang dan tidak bergerak. Yuqalu lirrajul, dikatakan kepada salah seorang, idza kana haliman wa qura, bila dia adalah seorang yang tenang pembawaannya wa qur, innahu lasakinut tayr, innahu lasakinut tayri. Sesungguhnya dia adalah tempat hinggapnya seekor burung. Ay, maksudnya adalah ka'anna 'ala ra'sihi tayran, seakan-akan di atas kepalanya tersebut ada seekor burung, disukunihi, disebabkan karena tenangnya orang tersebut. Sehingga makna yang pertama adalah yaskunun fala yataharakun, diam, tenang dan tidak bergerak-gerak. Mungkin kalau kita praktekkan sangat sulit, ya kan? Diam, tenang, tidak bergerak-gerak. Pegel semua Ustaz. Pegel semua Ustaz. Masyaallah ini punggungnya pegel ini. Harus gerak-gerak. Nah. Wal qawlu tsani, pendapat yang kedua, annal asla fi qawlihim ka'annama 'ala ru'usihim thayr. Asal dari ucapan mereka mengatakan ka'annama 'ala ru'usihim thayr, ada kisahnya. Beliau mengatakan anna Sulaiman ibni Dawud, bahwasanya Sulaiman ibni Dawud, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, kana yaqulu lirrih, beliau bisa memerintahkan angin, hingga beliau akan mengatakan kepada angin tersebut, aqallina, bawalah kami, angkatlah kami. Maka angin tersebut akan membawa, mengangkat Sulaiman dan orang-orang yang bersama Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Ini termasuk dari ayat yang Allah berikan kepada Sulaiman alaihi salatu wassalam yang membenarkan kenabiannya. Walitair, beliau juga bisa berkata kepada burung dan memerintahkan kepada para burung, azillina, naungilah kami. Sehingga angin ini pun disebutkan fatuqilluhu wa ashabahu rih wa tudhilluhu mutair, sehingga angin itu membawa Sulaiman dan orang-orang yang bersama Sulaiman alaihi salatu wassalam, wa tudhilluhu mutair, dan burung-burung itu menaungi mereka di atas-atasnya, menaungi mereka. Subhanallah. Wa kana ashabuhu la yaghudduna absarahum haibatan lahu wa 'idhaman, dan orang-orang yang bersama Sulaiman, para pengikut-pengikutnya Sulaiman, ketika itu mereka akan menundukkan wajah-wajah mereka disebabkan karena menghormati Sulaiman dan memuliakan Sulaiman alaihi salatu wassalam. Yaskununa fala yataharrakun, mereka diam, tidak bergerak. Fala yatakallamuna bisyai'in, tidak ada salah seorang di antara mereka yang mengucapkan ucapan apapun, hanya diam saja. Illa ayyasa'alahum anhu fayujibu, kecuali apabila Sulaiman sendiri yang bertanya kepada mereka, maka mereka akan menjawabnya. Ini orang-orang yang bersama Sulaiman dibawa oleh angin tersebut dan dinaungi oleh burung-burung yang berada di atasnya. Faqila lil qaumi idza sakinu, maka dikatakanlah, ini asal muasalnya, kepada satu kaum apabila mereka diam, hum ulama'u wa qaru ka'annama 'ala ru'usihim tayr, mereka adalah para ulama-ulama yang tenang, seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada burung. Ucapan ini kata beliau rahimahullah tashbihan bi ashabi Sulaiman alaihi salam, memperumpamakan, menyerupakan dengan para pengikut-pengikutnya Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Ketika dibawa oleh angin tersebut mereka diam, tidak bergerak dan bahkan tidak bertanya kecuali apabila Sulaiman bertanya kepada mereka. Wa min dzalika alhadits alladhi yurwa, dan di antara dari yang menyebutkan perumpamaan ini adalah hadis yang diriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama atraqa julasahu fa kaannama 'ala ru'usihim tayr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara maka para orang-orang yang bermajlis bersama beliau akan terdiam, seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada thayr, ada burung. Nah, sehingga asal muasalnya adalah dari kisah para pengikutnya Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Al-muhim, di antara dari kedua makna ini tertuju kepada sifat dari satu kaum yang tenang tidak bergerak dan tidak berbicara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, menunjukkan tenangnya keadaannya demikian, sehingga diumpamakan ka'annama 'ala ru'usihim at-tayr. Nah, kalau mungkin sebagian kita ka'annama tahta duburihi nar, ya kan, seakan-akan di pantatnya tersebut ada api nih, gerak sana gerak sini enggak betah kan gitu, gerak sana gerak sini. Nah, tidak demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tenang dan diam serius mendengarkan menanti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini menyebutkan dua riwayat dari praktek majlisnya para salafun salih. Disebutkan di sini, beliau menyebutkan riwayat dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan rahimahullah, beliau mengatakan kana Abdurrahman ibn Mahdi la yutahaddatsu fi majlisihi, mensifati majlisnya Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah taala, seorang rawi hadis yang tadi kita sebutkan, beliau mengumpulkan antara ilmu dengan ibadah dan menimba ilmu dari beberapa imam-imam yang besar, al-Imam Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Tsauri, al-Imam Ibn Mubarak rahimahumullahu taala. Disebutkan di bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah la yutahaddatsu fi majlisi, tidak ada satu pembicaraan pun di majlisnya beliau rahimahullahu taala. Tidak ada yang berani berbicara. La yubra fihi qalamun, tidak ada yang menyengaja bermain-main bolpen di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Kita kan main-main bolpen kan, lempar sana, lempar sini, digerak-gerakkan dalam keadaan tidak memaksudkan untuk menulis dan yang semisalnya. Wa la yabtasimu ahadun, tidak ada yang berani tersenyum, bahkan yabtasim ke sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ketika bertemu pandang antara muka dengan muka, mungkin kita ketawa, ya kan? Ya, lihat si fulan. Yang menatap kita juga kita ketawa. Ini tidak ada yang berani demikian di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Fa in tahaddatsa aw bara qalaman, bila ada salah seorang yang berbicara atau menyengaja bermain-main dengan bolpennya, saha, beliau akan berteriak rahimahullah, walabisa na'alaihi, beliau akan mengenakan dua sendalnya, wadakhala, dan akan masuk ke rumahnya, tidak berada di majelis tersebut. Wa kadza yaf'alu Ibnu Numair, demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Numair rahimahullah. Wa kana min ashaddin nasi fi hadza, beliau adalah orang yang sangat keras dalam bab ini, tidak mau menyampaikan ilmu bila di majelis tersebut ada yang bergerak, ada yang berbicara, ada yang bermain-main, beliau akan terus akan menyelesaikan majelisnya dan meninggalkan mereka rahimahullahu taala. Wa kana waqi aidan fi majlisi ka'annahum fi salatin, demikian pula al-Imam Waqi rahimahullah, di majelisnya beliau seakan-akan murid-murid beliau ketika itu sedang salat, diam, ya kan, tenang, khusyuk, seakan-akan sedang sholat. Fa in ankara min amrihim syai'an in ta'ala wa dakhal, bila beliau melihat ada salah seorang dari mereka yang melakukan perkara yang beliau ingkari, maka beliau akan bersegera bergegas mengenakan sendalnya dan masuk ke rumahnya al-Imam Waqi' rahimahullahu taala. Wa kana Ibnu Numair yaghdhabu wa yasih, Ibnu Numair juga demikian, beliau akan marah dan berteriak. Wa kana idza ra'a man yabri qalaman taghayyara wajhuhu, ketika beliau melihat ada seorang yang bermain-main bolpen, beliau akan berubah wajahnya, marah kepada orang tersebut. Disebutkan pula oleh Abdurrahman ibni Umar rahimahullah, beliau mengatakan dhahika rajulun fi majlisi Abdurrahman ibni Mahdi, ada seorang yang tertawa di majlisnya Abdurrahman ibni Mahdi rahimahullah. Faqal, beliau mengatakan man dhahik, siapakah yang ketawa? Fa asyaru ila rajulin, mereka pun mengisyaratkan ke seseorang, artinya dia bukan mereka. Faqal, maka dia mengatakan tatlubul ilmu wa anta tadhhak, la haddatsukum syahran, kamu mencari ilmu sementara kamu ketawa, saya tidak akan menyampaikan kepada kalian seluruhnya satu hadis selama satu bulan penuh. Ini rahimahullahu taala. Lihat seperti apa himmah semangatnya para salafun salih untuk kemudian menanamkan prinsip tokhir fi majlisihim, tenang, menghormati majlisnya mereka para perawi al-hadis dalam rangka mengamalkan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di majlisnya Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Dan dalam yang demikian tersebut sebagai bentuk wujud penghormatan seseorang kepada al-ilm, demikian pula ahli al-ilm. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.